Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar. At-Tafsirul Muyassar surah Al-Baqarah juz yang kedua. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan dari ayat 145 ya, 145. Naam. Silakan Pak Edi ya. Ya, ya berapa Pak? Apa 200 atau 145 ya wala in atata alladziina utul kitab nam a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala in atata alladziina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u kiblatak وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Dan wala in ataita alladziina utul kitaaba, dan jika kamu memberikan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab, di kulli ayatin tiap-tiap ayat, ma tabi'u kiblatak, tidaklah mereka mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan demikian juga kamu tidak mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'd, dan bagi mereka dan bagi sebagian mereka adalah mengikuti kiblat mereka. Maksudnya, dan sebagian mereka tidaklah mengikuti kiblat sebagian yang lain. Artinya Yahudi enggak akan ikuti Nasrani, Nasrani enggak akan ikutin Yahudi, kayak gitu. Terus, dan sebagian mereka tidaklah mengikuti kiblat mereka yang lain. Dan jika mereka dan jika kamu mengikuti kemauan mereka, sesudah sudah datang kepadamu pengetahuan, maka sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim, sesat. Baik. Ya. Ya Rab. Wa huruf istifna la istinaf, bukan istisna. Ya. Istifna, istisnaf. La lam taukid ya. Lam taukid in harfu syarat ataita fi'il madhi mirinya anta alladzina ismausul utul ki utu fi'il madhi majhul alkitabam utu awalnya sebagai fa'il, bukan fa'il kan, kalau naibul fa'il. Nah, alkitabam maf'ul bi kulli jar majrur ayatin mudhaf ilai dari kulli ma isma mausul tabi'u. Banyak, di sini bukan isim mausul, tapi nafiah ya. Ma, isim mausul ya? Bukan, nafiah, huruf nafi. Oh iya ya. Man, huruf nafiah. Tabi'u fi'il mudore. Fi'il madhi. Lawunya, ya, awal lawunya sebagai fa'il. Kiblatak, kiblatas itu adalah maf'ul bi. Ka sebagai mudhof ilai dari kiblatak. Wa huruf huruf ataf ma huruf nahi anta itu sebagai mubtada kitabiin khobarnya kiblatahum kiblatah. Ini maknya emang agak khusus dia. Karena kalau kita bilang dia isim mausul, nggak bisa setelah isim mausul domir kayak gini. Ini ma itu di sini adalah beramal seperti amalnya Laisa, Pak. Kan ma artinya tidak ya? Tidak ya. Tapi dengan format kayak gini, maknya beramal seperti amalnya Laisa. Berarti dia ada isimnya, ada khobarnya. Oh, anta jadi, berarti isimnya nama ya? Benar. Betul. Isimnya ma ya. Ya. Terus ditabiin jar majrur sebagai khobarnya ma. Ditabiin jar majrur sebagai khobarnya ma. Nah. Kiblatahu mudhof ilai. Mudhof ilainya dulu. Mudhof ma bukan i'rab. Mudhof ilainya. Kiblata maf'ul kiblata maf'ul bi ya. Dari mana maf'ul bi fi'ilnya mana? Oh. Tapi. Dari tabiin ya, kan tabiin mengikuti kiblat mereka. Jadi ini namanya, ini sering kita ketemukan, ini namanya isim fa'il beramal seperti amalan fi'il. Kan tabi ini kan isim fa'il dari tabi'ah kan? Oh iya, fa'il ya. Tabi'un isim fa'il beramal fi'il. Baik, lanjut. Jadi kiblata itu maf'ul bi daripada kitabiin, tabiin. Nah. Wa huruf ataf ma nahi ba'duhum ba'duhum jar majrur ya atau dhurf. Ini sama kayak tadi, maknya beramal seperti amalnya. Oh iya. Laisa. Laisa. Berartinya sebagai isim dari ma ya. Humnya adalah mudhof ilaih daripada ba'du ya. Tabiin itu fa'il yang beramal. Tabiin jar majrur. Iya, jar majrur, bitabiin jar majrur. Tabiin itu yang beramal sebagai. Oh iya, heeh. Ya. Kiblatak itu maf'ul bi. Dari tabiin. Ba'din apa maksud? Kiblata ba'din itu mudhof. Oh, kiblata ba'din ya. Ba'dinnya mudhof ilai ya. Mudhof ilai nah. Iya. Wa huruf atfin la taukid in syarti tabata itu fi'il mudhor fi'il madhi domirnya anta fa'ilnya anta ahwa ahum ahwa itu sebagai maf'ul bi humnya ahum itu sebagai mudhof ilai daripada ahwa tadi mim ba'di jar majrur ma huruf nafi bukan nah, mimbani majaka makanya bukan nafi. Kan artinya bukan dari oh, iya, setelah majak. Tidak kan, tapi iya, itu mausul ya. Mausul ya. Ja'a fi'il madhi ka sebagai maf'ul bi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir musatir ya. Kembali ke ma ya. Kembali ke ma ya. Nah, jadi ja'a tadi adalah sila ya Pak dari Maya. Nah. Minal ilmi jar majrur innaka inna huruf tauhid kanya sebagai isim daripada inna ida itu sebagai khabar daripada inna ya. Bukan, ini ida idan di sini huruf jawab. Oh, dan ida jawab. Iya, kan ida sesungguhnya kalau begitu ida itu kan kayak gitu. Sesungguhnya jadi, kalau begitu ya. Ini idan, namanya harfu jawab ya, wajaza. Idan itu harfu jawab. La huruf taukid minaz zalimina jar majrur. Baik. Ya. Berarti ntar jar majrur dari la minaz zalimin sebagai khabarnya inna ya. Iya, jar majrur. Iya, jar majrur la minaz zalimin sebagai khabar daripada inna tadi. Nah. Ya, baca akhirnya. Walain jita ayyuhar rasulu alladzina uti'u tauratu utu ya. Utu taurat. Utu taurat. Utu ya. Bukan majul maksudnya. Iya majul tapi kan dia jamak. Utu taurata. Utu taurata. Utu taurata wal injila bikuli hujatin wa burhanin ala antawajuhaka ala antawajuhaka anna ala anna tawajuhaka ilal ka'bati fil fi sholati wal haqu min indillah ma tab'u kiblatak ma tabi'u oh, ma tabi'u ang kiblatak anad anadan ainadan wasikbara oh, inadan was was wa istikbaron wa ma anta bitabi'in kiblatahum marotan ukhra wa ma ba'dohum kita bi'in kiblatin wa ma ba'duhum kita bi'in kiblati ba'din kiblata. Oh, kiblata kan sama kayak ayatnya kiblata ba'din. Oh iya wa ma ba'duhum kita bi'in kiblata ba'din wala ini taba'ta ahwa'ahum fi sa'nin kiblati wahiriha ba'dama ja'aka minal ilmi bi'annaka alal haqi wahum alal batili innaka innaka hina idin hina idin liman lamina zalimina anfusihim wahada khotobin wahada khitabun li jami'il ummati wahada khitabun li jami'in ummati wahuwa tah wahuwa tahdid tahdidu ya wahuwa tahdidun wa wa'idun wahuwa tah tahi tahdidun wa'idun limai wa'idun ya lima wa'idun lima yad yad ba'u ahwa ahwa al mukhalifina li syariat li syariatil islami. Nah. Dan sungguh jika jika sampai datang kepadamu wahai Rasul orang-orang yang telah diberikan kitab orang Yahudi yang telah diberikan mereka yang telah diberikan yang diberikan kitab Taurat dan Injil dengan semua hujah dan hujahnya dan petunjuknya dan bukti nyata bukti, dan bukti nyata ala atas an, atas, atas menghadapnya atas mengajaknya kalian kepada ke arah kiblat di dalam pas sholat itu adalah hak kebenaran di sisi Allah. Mereka tidaklah mengikuti kiblatmu. Inadan. Karena menentang. Karena menentang dan karena kesombongannya. Nah. Dan tidaklah kalian mengikuti kiblat mereka. Sekali-kalipun juga. Dan sebagian mereka tidak akan mengikuti sebagian kiblat sebagian mereka yang lain. Dan sungguh jika kamu mengikuti kemauan mereka fi sa'nin kiblati pada urusan kiblat dan selainnya sesudah datang kepadamu pengetahuan bahwa engkau berada di dalam kebenaran sedangkan mereka berada dalam kesesatan. Sesungguhnya engkau di dalam hal ini ya. Terus? Sesungguhnya engkau kina izin itu dalam hal ini Pak ya? Kina izin itu ketika itu. Oh, sesungguhnya engkau ketika itu sungguh lamina termasuk orang-orang yang dolim. Mendolimi diri sendiri. Nah. Dan itu adalah khotobah. Wahada khitabun ini khutbah. Ya, jadi ayat ini adalah sasarannya adalah semua umat. Jadi oh iya iya. Khitab dan itu kan iya. Sasaran ayat. Iya. Dan ayat ini adalah sasaran untuk semua umat. Dan dia tahdi dan tahdi itu wa itu sama artinya ancaman. Ancaman kepada kepada siapa yang mengikuti keinginan orang-orang yang dahulu ya. Kalau mukhalifin bukan orang yang dahulu, orang yang menentang, orang yang menyelisihi. Orang yang menyelisih ajaran Islam. Iya, syariat Islam. Taib. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya, wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan jika datang kepadamu orang yang diberikan ahli kitab, jika engkau mendatangkan kepada orang yang diberikan kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, bikuli ayatin, engkau datangkan kepada mereka semua ayat, semua hujjah, semua bukti nyata tentang kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran isi Al-Quran, kebenaran seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ma tabi'u kiblatak. Itu tidak akan ada gunanya. Kenapa? Ma tabi'u kiblatak. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Artinya, ya, yang diharapkan dari orang Yahudi dan Nasrani, begitu pula orang-orang kafir, Quraisy, ketika ada pemindahan kiblat, lalu mereka mengejeknya, itu semata-mata karena kesombongan mereka, karena penentangan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mau jelasin sampai berbusa sekalipun, mereka tidak akan ikut sholat bersama kita. Karena mungkin mereka hanya untuk mengejek kita, mencelak kita, ya, menjatuhkan kita. Itu tujuan dari orang kafir. Wa ma altabita'u qiblatahum. Dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Jadi dalam Islam sangat jelas bahwa kita boleh bermuamalah dengan orang kafir dalam masalah dunia, kita boleh bermuamalah dengan mereka. Tapi kalau sudah bicara masalah syariat, kalau sudah bicara masalah akidah, maka jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku. Jadi jelas dalam Islam itu terdapat batasan yang jelas antara keislaman dengan kekufuran. Kita boleh bermuamalah dengan mereka dalam masalah muamalah, dalam masalah ekonomi misalnya. Tapi kalau dalam masalah akidah, masalah tauhid, ini enggak bisa ditawar lagi. Wa ma ba'duhum bitabi'il qiblata ba'd. Dan tidaklah sebagian mereka mengikuti kiblat sebagian yang lain. Ya, jangankan orang Yahudi ya. Janganlah kita ngarepin orang Yahudi ngikutin kita. Bahkan orang Yahudi aja enggak mau ngikutin orang Nasrani. Begitupun orang Nasrani enggak mau mengikuti orang Yahudi. Setiap mereka mengklaim ya bahwa merekalah di atas kebenaran. Ya, dan ini udah kita bahas kemarin ya di juz 1 bahwa orang Yahudi mengklaim bahwasanya mereka lah yang di atas kebenaran, orang Nasrani mengklaim bahwasanya mereka yang di atas kebenaran dan mereka saling menyesatkan satu sama lain. Padahal bagi kita orang Islam, ya mereka lah yang sesat dua-duanya. Adapun yang benar adalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Wala ini taba'ata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idalla minal zalimin. Dan jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepada engkau ilmu, sesungguhnya kalau begitu engkau termasuk orang yang zalim. Ya. Kitab ayat ini bukan hanya berlaku kepada Rasulullah SAW. Kitab ayat ini, sasaran ayat ini juga berlaku untuk semua orang, untuk semua umat. Kalau kita tidak mau dicap sebagai orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah sekali-kali kita mengikuti ya hawa nafsu, tipu daya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, karena kita yakin sekinakinya bahwasanya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik bentuknya ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus yakin bahwasanya itulah kebenaran. Adapun apa yang dibawa oleh orang Yahudi, apa yang dibawa oleh orang Nasrani, itu merupakan kebatilan yang tidak boleh kita ikuti. Kalau sekiranya kita mengikuti jejak langkahnya orang Yahudi, kita ikuti syariat mereka, ya kita ikuti budaya orang Yahudi Nasrani, sungguh kita akan termasuk orang yang zalim, ya. Karena orang Yahudi dan Nasrani ini, ya mereka tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sedangkan ini merupakan kesyirikan, dan kesyirikan merupakan seburuk-buruknya kezaliman, ya. Kezaliman yang paling besar di muka bumi adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib menghindarinya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus menjauhi syiarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, lakum dinukum waliyadin. Begitulah agama kalian, bagiku agamaku. Ya. Nah, kita lanjutkan. Umi Ida, ya. Nam Ustaz. Ya, tafadhal. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu. Tadi hanya enggak dibaca. Afan. Iya, Ustaz. Ulang Ustaz, ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami telah berikan kitab, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Dan sesungguhnya segolongan dari mereka, sungguh mereka telah menyembunyikan kebenaran dan padahal mereka mengetahuinya. Allazina isim mausul sebagai mubtada, ataina fi'il madi, fa'ilnya na, dan hum sebagai maf'ulun bih. Al-kitab sebagai maf'ulun bih kedua. Ya'rifuna, afwan, atainahumul kitabah sebagai khobarnya alazi, ya Ustaz, ya? Hah? Khobarnya? Bukan. Bukan, itu masih silah. Alazi, mubtada. Oh, masih silah, ya Ustaz. Silah, ya Ustaz. Silah. Ya. Ntar ya, arifunahu justru khobarnya. Oh, iya. Ya'rifuna fi'il mudorik, fa'ilnya alwawu, alha'u, sebagai maf'ulun bih. Ini ya'rifuna jumlah fi'ilnya sebagai khobar dari allazi. Kama ini bukan jar majrur, ya Ustaz, ya? Satu harfu sajarin, bukan? Enggak. Lupa saya. Jar majrur, kan tukar sama Mbak. Jar majrur. Oh ya, afwan Ustaz. Kama jar majrur, ya'rifuna fi'il mudorik, alwaw sebagai fa'il, abna'a sebagai maf'ul bihum sebagai mudofun ilai. Alwaw harfu atfin, inna harfu inna ini harfu taukid wa nasbin. Kemudian fariqon sebagai isim inna. Minhum jar majrur sebagai khobar inna. Alamu sebagai harfu taukid, yaktumuna. Ini tadi jar afan, Bu. Minhum tuh bukan jar majrur, gimana? Karena enggak sempurna kalimatnya. Oh, gitu ya, maksudnya bukan khobarnya. Karena kan ciri khobar itu harus jelas, ya, kalimatnya. Oh, ini kan gitu, belum jelas kan? Sesungguhnya segolongan dari mereka. Jelas enggak kalimatnya? Dari mereka. Belum kan? Belum Ustaz, belum. Ya, berarti bukan khobarnya. Jadi seperti masih segolongan, masih ini ya, masih segolongan, ya. Segolongan ya, mereka. Alamu ini sebagai harfu taukid, ya'tumuna fi'il mudorik, alwaw sebagai fa'il. Ini mungkin ya Ustaz, ya, sebagai mereka, segolongan mereka. Iya, menyembunyikan. Ya'tumuna baru ya, sebagai. Sebagai khobar. La ya layak tumuna jumlah fi'liyah sebagai khobar dari inna. Al-haqqo, al-haqqo ini maf'ulun bi, al-wawu harfu istinaf, hum ini sebagai bukan mubtada. Ya. Oh, hal lagi ya, kalau, Ustaz ya? Harfu haliyah, bukan? Ya, wawu, wawu haliyah. Hum sebagai hum sebagai mubtada, ya lamuna fi'lun mudorik, al-wawu fa'ilnya, jumlah jumlah ismiyah hum ya lamuna sebagai hal dari sebagai hal Ustaz ya dari dari mana ini hal dari jumlahnya ya? Jumlahnya sebagai hal gitu Ustaz. Nah, amin. Gitu aja. Taib ayo baca. Allazina a'toina humut taurata wal injila min ahbaril yahudi wa ulama innasoro ya'rifuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullahi bi awsafihi al-madakurati fi kutubihim mislu ma'rifatihim abna'uhum wa inna abna'ahum abna'ahum wa inna fariqan minhum liyaktubuna liyaktubuna al-haqqa la la yaktubuna al-haqqa la la yaktubuna al-haqqa nah ini sungguh ya la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamuna sidqahu wasabuta wasubuta au sawfihi wasubuta au sawfihi orang-orang yang kami telah memberi mereka Taurat dan Injil dari rahib-rahibnya Yahudi dan pendeta-pendetanya Nasrani, mereka telah mengenal bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul Allah dan pensifatannya dalam pesifatannya yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Seperti pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya segolongan dari mereka sungguh telah menyembunyikan, mereka telah menyembunyikan kebenaran dan padahal mereka mengetahui kebenarannya. Dan kepastian dari sifat-sifat Rasulullah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu ustaz wa iyyaka. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami berikan mereka Alkitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi diberikan Allah Taurat, kemudian Nasrani diberikan Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini merupakan bahasa kiasan, sebuah ungkapan yang menekankan bahwasannya orang Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya sangat-sangat memahami dan sangat-sangat mengetahui bahwasannya akan datang seorang nabi terakhir yang akan menjadi penyempurna syariat nabi-nabi sebelumnya. Makanya di sini dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Namanya orang tua pasti akan sangat mengenal anak-anaknya. Seperti itulah gambaran ya bagaimana ilmu mereka, pengetahuan mereka tentang ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ya dia selanjutnya, wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya segolongan dari mereka, karena memang tidak semua, ketika Rasulullah datang banyak juga orang Yahudi dan Nasrani yang akhirnya menjadi muslim. Namun segolongan dari mereka la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Itu menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Dan ini merupakan sikapnya orang Yahudi. Ya. Dimana mereka, dan juga Nasrani, di mana mereka menyembunyikan kebenaran demi memuaskan hawa nafsu mereka. Kalau mereka mau jujur, ya, sebetulnya mereka paham bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Hanya saja ketika Nabi Muhammad datang dan tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya bukan dari bangsa mereka, mereka pun menyembunyikan kebenaran tersebut dalam keadaan mereka menyadarinya. Ini merupakan ya bentuk kebodohan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya, maka kita seorang muslim jangan seperti itu. Kita punya ilmu, kita amalkan. Nah, wahum ya'lamun, hum itu mubtada. Khabarnya ya'lamun, jumlahnya ini sebagai khabarnya, ya. Baik. Kita lanjutkan. Mungkin yang baru-baru ini ya. Ibu Yuli ya, boleh baca, Bu. Mana enggak jawab ya? Baik, Pak Kurniawan Eko ya. Ya, Pak Kurniawan. Baik. Pak Zulfani nih. Pak Muhammad Zulfani. Baik. Ah. Baik, alhamdulillah. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Terjemahin. Kebenaran. Kebenaran itu dari Tuhanmu, fala takunanna, maka janganlah engkau sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. Terus Al-Irab ya. Yes. Al-Haqqu sebagai mubtada mir rabbika jar majrur. Falat kafnya mudhaf ilaih. Kafnya sebagai mudhaf ilaih. Terus fala takunanna itu lanahiyah, takunanna fi'il mudhari naqis. Domirnya tak dulu, fala takunanna ini kan sebenarnya asalnya fala takunu gitu kan. Kemudian dia ada nyambung dengan nun taukid. Jadi kita katakan la-nya adalah la nahiya, takunanna ini dia fi'il mudhari bersama dengan nun taukid, maka dia mabni. Fa'ilnya adalah wawunya, tapi wawunya dibuang karena bertemunya dua nun ya. Baik. Bukan fa'ilnya, isimnya ya. Isimnya wawunya. Terus minal muntarin khobar takun. Nah, sebut dulu jar majrur ya. Oh, jar majrur sebagai khobarnya. Khobar takunu. Nah, ayo dibaca. I'rabnya, tafsirnya. Alladhi anzala ilaika ayuhan nabiyyu. Ini bukan anzala ya, unzila ya. Alladhi unzila ilaika ayuhan nabiyyu huwal haqqu min rabbika fala takunanna minasyakini fihi. Minasyakina kan dia jamak mudzakkar salim ya. Jadi enggak majrurnya dengannya bukan dengan kasrah. Fala takunanna minasyakina fihi. Wa hadha wa in kana khitaban lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fa huwa muwajjahun lil ummati. Naam. Alladhi yang mana anzala ilaika unzila ilaika yang diturunkan kepadamu wahai nabi, yang diturunkan kepadamu wahai nabi yaitu adalah kebenaran dari Rabbmu. Fala takunanna, maka janganlah sekali-kali engkau minasyakina fihi, termasuk dalam orang-orang yang ragu di dalamnya. Wahada, dan inilah wa in kana hitaban. Ya, ayat ini sekalipun sasarannya hitab itu ya, sasaran ayat. Ya. Dan ayat ini sekalipun sebagai sasaran untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa muwajjahun apa tadi? Ia juga ditujukan. Ya, ia juga ditujukan kepada umat. Umat. Hmm. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Kebenaran itu dari sisi Rabbmu, maka janganlah engkau menjadi orang yang ragu. Ya, maksudnya apa yang Allah turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran dari sisi Rabbmu. Maka janganlah kalian janganlah engkau menjadi orang yang ragu, ya. Nah, meskipun ayat ini khitabnya, sasaran ayat ini khitabnya adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tentu ini berlaku juga bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita tidak boleh meragukan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Kita wajib meyakini bahwasanya semua ayat Al-Quran itu benar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita wajib mengimaninya dan mengamalkan kandungan isi Al-Quran tanpa kecuali. Tak ada satupun ayat yang kita tolak. Ya, karena seorang muslim itu harus ya, berislam secara kafah, secara menyeluruh. Tidak boleh kita beriman kepada sebagian, lalu kufur kepada sebagian yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Di mana pada ayat yang mereka suka, mereka beriman, ada ayat yang mereka tidak suka sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tidak mau beriman dengan ayat tersebut. Adapun orang Islam, kita beriman pada seluruh ayat yang Allah turunkan, karena kita yakin, siyakin-yakinnya bahwasanya itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyip. Kita lanjutkan. Humida ya. Ya, awan Ustaz. Ibu udah belum sih? Udah, tadi Ustaz. Oh iya, apaan-apaan. Lupa. Ya. Tapi yang lainnya. Ummu Farhan ya, Ummu Farhan. Ya, Ummu Farhan. Taib. Aldi ya. Silakan Aldi. Ya Cang. Ya, ya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Emang setiap umat? Ini wali kulin ini apa? Setiap apa? Dan untuk setiap ini benar ya. Jadi ini likulin ini dia ada mudhaf yang dibuang ya. Jadi nanti kita belajar bahwa kalau kullu ditanwinkan tapi setelahnya enggak ada mudhaf ilai, maka dia ada mudhaf ilai yang dibuang. Misalnya kullun dha'iqatul maut. Itu boleh kita ngomong kayak gitu. Apa yang dibuang? Nafsin. Asalnya kullu nafsin. Nah, begitu pun ayat ini walikullin. Itu asalnya walikulli ummatin kayak gitu. Itu namanya nanti tanwin iwat ya. Tanwin iwat. Tanwin yang berfungsi mengganti. Dia bisa mengganti huruf, bisa mengganti kata, bahkan bisa mengganti kalimat. Baik, lanjut. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dimana saja dimana saja kamu berada, Allah akan mendatangkan kalian bersama-sama. Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah atas segala hal berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Al-wawu istisnaf walikuli jar majrur sebagai khobar muqaddam ya. Sebagai khobar muqaddam wijahatun mubtada muakhir huwa mubtada muwaliha khobar haknya mudofilai. Naam. Alfa istisnafiyah istabiku fi'il amar al wawu jamaah domir fa'il al khairati maf'ulun bih aina isim syart wa manya huruf ya apa ma apa ini yang ma itu kalau kayak gitu sudah sepakat sih ainama. Oh alma enggak ainama itu udah sepakat. Oh, sama sepaket. Kayak haituma iya. Oh iya ainama isim syart takunu fil mudhari naqis majzum ya. Majzum fil mudhari naqis majzum. Majzum al wawu jamaah itu isim kana. Terus khobarnya mana? Khobarnya enggak. Bentar. Ainama takunu. Oh, ainama ini dia isim syarat sebagai khobar muqaddam dia. Ainama isim syarat sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Takunu. Ini kalau kita mau urutkan takunu ainama. Engkau berada di mana saja. Berarti kan di mana saja itu khobar kan? Iya, di balik. Gitu. Terus? Yakti fi'il mudori majzum. Bikum jar majrur Allah fa'il jami'an hal. Inna huruf taukid Allah isim inna ala kulli jar majrur naam syai'in mudhof ilaih dari kulli qadirun khobar inna naam baca tafsirnya wali kulli ummatin minal umami kiblati kiblatun kiblatun minal umami kiblatun yatawajjahu ilaiha kullu wahidin minha fi salatihi fabadiru ayyuhal mu'minuna mutasabiqaini ila fi'lil a'malis solihatil lati ja'akum biha dinal islami wa saya jama'ukumullah wa saya jama'ukumullahu jami'an yaumal qiyamati min ayyi maudhi'u kuntum fihi innallaha ala min ayyi maudhi'in kuntum fihi min ayyi maudhi'in kuntum fihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat dari umat-umat yang memiliki kiblat yang mengarahkan dirinya kepadanya yang menghadap kepada kiblat tersebut dari setiap orang dari setiap orang di dalam salatnya fabadaru apa panjang bersegeralah ayyuhal mukminun orang-orang mukmin berlomba-lomba dalam melakukan amalan sholih tersebut yang datang dengannya Islam yang datang dari agama Islam dan Allah akan mengumpulkan mereka bersama-sama di hari kiamat ya, bukan mereka kalian dan Allah mengumpulkan kalian dan Allah mengumpulkan semua. Kalian semua di hari kiamat dari aimaudiin dari tempat mana saja kalian berada. Dari tempat mana saja kalian berada dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Taib ya. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Taib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wijhatun huwa mualliha fastabiqul khairat. Dan setiap umat itu memiliki arah, memiliki kiblat yang mereka menghadapkan wajahnya kepadanya. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah yang melakukan amal kebaikan. Kenapa? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Karena dimanapun kalian berada, Allah akan mengumpulkan kalian semuanya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dalam masalah kiblat ini harusnya yang menjadi perhatian bukan tentang pemindahannya. Tapi bagaimana agar kita memperbanyak amalan soleh kita sebagai bekal kita. Ya karena ya di akhirat nanti yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan kebaikan kita. Dan tak ada seorang pun yang akan lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim meyakini bahwasanya semua orang akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Di manapun seseorang itu meninggal, di masa kapan pun nanti di hari kiamat semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena ya orang-orang kafir terutama kafir Quraisy itu ketika dijelaskan kepada mereka bahwasanya ada hari akhirat mereka tidak percaya. Karena mereka meyakini ya tidak ada kehidupan setelah kematian. Ini keyakinan orang kafir Quraisy. Bagi mereka kalau orang sudah meninggal ya sudah selesai sudah urusannya di dunia. Tidak ada yang namanya hari setelah kematian. Karena mereka tidak percaya bagaimana caranya orang yang sudah mati itu hidup lagi. Ya, mereka tidak percaya. Makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan ya, kalau Allah saja bisa ya menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi hanya membangkitkan apa yang sudah ada menjadi kembali. Ini tentu lebih mudah lagi. Karena tentunya lebih mudah untuk mengembalikan sesuatu yang tadinya sudah ada dibandingkan ya mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Sebagaimana seseorang itu ketika misalnya menciptakan mobil listrik, maka yang paling susah itu adalah membuat model pertama dari mobil listrik. Ya. Kalau sudah jadi mobil listrik, ya, maka banyak orang yang akan bisa menirunya. Misalnya mobil itu kecelakaan, lalu direparasi. Ini lebih mudah dibanding bikin dari awal. Walilail masalah ala ya. Ini maksudnya untuk memberikan gambaran saja bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan manusia dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, apalagi hanya membangkitkan manusia yang memang sudah ada menjadi ada kembali. Ini lebih mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kalian semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematian kalian untuk mempertanggungjawabkan amalan kalian. Ya. Nah. Baik, selanjutnya Ibu Reni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Dan dari mana saja kamu keluar, hadapkanlah wajahmu ke hadapan Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram, dan sesungguhnya hal itu ya benar-benar ketentuan dari Tuhanmu, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Wawu harfu atfin min haitsu jar majrur kharajta fi'il madhi ta sebagai fa'il fawalli fi'il amr ya ustaz ya ya fi'il amr ya wajhaka wajha maf'ul bi fawalli tadi fa'ilnya adalah anta ya. Wajha maf'ul bi al-kafu sebagai mudhof ilaihi syaqara itu ini zarab dia zarab zarab ya maksudnya syaqara ya zarab al-masjidi mudhof ilaihi buat syaqara al-harami mudhof ilaihi untuk al-masjidi al-wawu harfu atfin inna harfu nasbin wa taukid hu ya sebagai ha sebagai isimnya isim inna la ini harfu taukid al haqqu ini al haqqu tunggu ya ustaz khabarnya inna ya khabarnya inna mir rabbi jar majrur ka mudhaf ilaihi al wawu harfu atfin ma harfu nafin Allah ini mubtada bighafilin jar majrur amma jar majrur ta'malun fi'il mudhari wau sebagai fa'ilnya dan ini ya ini sebagai khabarnya ya Ustaz. Yang mana? Ta'malun. Bighafilin. Khabarnya Allah mah bighafilin. Bighafilin. Oke. Okay. Bighafilin. Ta'malun kan silah dari mana? Baik. Ya. 149. Wa min ayyi makanin kharajta ayyuhan nabi musafiran wa aradta as-salata fawajjihu wajhaka nahwal masjidil harami wa inna tuwajjuhaka ilayhi tawajjuhaka wa inna tawajjuhaka ilayhi lahuwal haqqu lahu al-haqqu thabitu min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malunahu wa sayujazikum ala dhalik. Dan dari mana dari tempat mana saja kamu keluar wahai Nabi ketika bepergian dan ingin melakukan salat dan kamu akan melakukan salat, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan sesungguhnya menghadapkan wajahmu kepadanya adalah apa namanya kebenaran yang sudah ditetapkan dari Tuhanmu dan Allah tidak lalai dengan apa yang kalian kerjakan. Ya. wa sayujazikum ala dzalik, dan akan membalas kalian karenanya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. طيب ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Dan dari arah mana saja kamu keluar untuk pergi wahai Nabi Muhammad, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya itu, yaitu masalah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, merupakan kebenaran dari Rabb. Dan tidaklah Allah itu lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi inilah ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk memindahkan kiblat dari yang awalnya arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Setelah Rasulullah berulang kali menengadahkan ya tangannya ke langit agar Allah merubah kiblat ke arah Ka'bah. Ya, karena ini manusiawi bahwa seseorang itu akan cinta dengan tanah airnya. Dan Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Maka Rasulullah sangat senang apabila kiblatnya diarahkan ke Ka'bah. Dan Allah pun mengabulkan permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya banyak ya sekelompok orang dari Yahudi Nasrani yang malah menjadikan ya kabar tentang pemindahan kiblat ini sebagai bahan ejekan, bahan celaan. Mereka mengatakan orang Islam ini nggak konsisten ya. Dahulu mereka ke Baitul Maqdis, sekarang ke Ka'bah. Jadi yang benar yang mana? Nah, ini merupakan celaan dari orang Yahudi. Maka di sini Allah menegaskan bahwasanya masalah pemindahan kiblat itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lalhaqqu min rabbik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu sesungguhnya pemindahan kiblat itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbmu. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Karena sebagian orang ya ahli kitab Yahudi Nasrani mengatakan kalau gitu kalian selama ini sholatnya sia-sia dong. Ya. Selama ini kok ke Baitul Maqdis, sekarang malah ke Masjidil Haram. Maka melalui ayat ini, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ya maksudnya semua sholat yang telah kalian kerjakan, baik ya sebelum menghadap Ka'bah yaitu ke Masjidil Aqsa, kemudian apa namanya ke arah Masjidil Haram, itu semuanya akan ya tidak akan luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas kebaikan tersebut. Ya, ini menegaskan bahwasanya tidak ada masalah dalam masalah pemindahan kiblat ya. Tetap saja semua salat yang sebelumnya diarahkan ke Baitul Maqdis akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dari kisah-kisah ini kita bisa mengetahui betapa orang Yahudi dan Nasrani ini sangat membenci syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja datang kesempatan untuk menjatuhkan syariat Allah, mereka akan melakukannya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus menyadari ini. Bahwasanya banyak sekali tipu daya yang mereka lancarkan demi menjatuhkan Islam. Nah, kita jangan sampai kemakan tipu daya mereka. Ya, jangan sampai tertipu dengan tipu daya mereka. Karena kita harus meyakini bahwasanya kitalah yang berada di kebenaran, sedangkan mereka yang berada di atas kebatilan. Baik, mungkin sampai sini materinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Kurniawan bertanya, fawali, fa-nya apakah bisa dia sebagai fa sababiyah? Ya boleh aja. Jadi sebenarnya kalau ini ya tipe guru yang untuk fa dan wau karena artinya tidak jauh-jauh dari maka dan maka mau dibilang huruf atop mau bilang istinab itu enggak masalah. Kenapa? Karena dari sisi makna dan dari sisi konteks kalimatik kita udah paham ya. Jadi tanpa perlu menjelaskan secara spesifik ini fa-nya untuk apa faedahnya tidak masalah. Yang penting secara makna kita sudah menangkap maknanya. Ya. Nah, saya mungkin sampai di sini ya pembahasan kita untuk